sering kau ucap, terus terdengar seakan kau di sisiku. Terlalu sulit melupakanmu. Biasanya hari-hariku ada kamu, sekarang hanya bayang-bayang yang melintas. Semua yang terjadi sulit ku lupakan. Bagaimana cinta menyikapi rindu, tak bisa ku peluk bayanganmu cinta. Oh Tuhan, mengapa ku tak boleh bersama dengannya, padahal cinta kami sedalam bumimu. Kata-kata yang bagus sering kau ucap, terus terdengar seakan kau di sisiku. Terlalu sulit melupakanmu. Bagaimana cinta menyikapi rindu, tak bisa ku peluk bayanganmu cinta. Oh Tuhan, mengapa ku tak boleh bersama dengannya, padahal cinta kami sedalam bumimu. Sekarang hanya bayang-bayang yang melintas. Semua yang terjadi sulit kulupakan.